sedih pilu di dalam hatiku. Sayu rindu mengenangkan di saat kau tiada di sisi. Aku termenung selalu. Kisah-kisah yang telah berlalu terbayang satu persatu. Kau berjanji menjadi temanku dan menjalinkan cinta. Kau pinta agar ku setia padamu dan aku tak pernah memungkiri bagaimana denganmu. Sekali aku jatuh cinta, cintaku tak pernah berubah. Biarpun diriku punya ramai teman, sedih pilu di dalam hatiku. Sayu rindu mengenangkan di saat kau tiada di sisi. Aku termenung selalu. Kisah-kisah yang telah berlalu terbayang satu persatu. Kau berjanji menjadi temanku dan menjalinkan cinta. Kau pinta agar ku setia padamu dan aku tak pernah memungkiri bagaimana denganmu. Sekali aku jatuh cinta, cintaku tak pernah berubah. Biarpun diriku punya ramai teman, cintaku satu. Cinta, sukarnya aku melepaskan. Kerana diriku berjiwa penyayang, bukan pendusta. Kisah-kisah yang telah berlalu terbayang satu persatu. Kau berjanji menjadi temanku dan menjalinkan cinta.